لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih di biografi beliau sampai pada ucapan syuyukhuhu, iya. طيب شيوخه لقد أخذ عن كبار علماء عصره في سائر الفنون. ابن القيم رحمه الله تعالى telah mengambil ilmunya dari ulama-ulama besar di zamannya di semua cabang-cabang ilmu. Minhum Ahmad bin Abdul Rahim, min Ahmad bin Abdul Rahman ibn Ni'mah Al-Hambali al-Ma'ruf Bishyihab al-Adir. Baik. Kata-kata al-Adir di sini biasanya diarahkan ke kemampuan seseorang untuk mentakwilkan mimpi secara detail. Barakallahu fikum. Wa Muhammad, berikutnya gurunya adalah Wa Muhammad bin Abi al-Fath Al-Ba'labakki Al-Fakih al-Nahwi dari Ba'labak. Kemudian Sulaiman ibn Hamzah ibn Qudama al-Maqdisi al-Hambali dari gurunya juga ibn Qudama al-Hambali ibn Qudama al-Maqdisi. Muhammad bin Abdul Rahim Al-Armawi Al-Syafi'i Al-Hindi Al-Usuli termasuk gurunya juga. Wa Ali bin Al-Mudhaffar bin Ibrahim Al-Kindi, demikian juga Ismail bin Yusuf Ibn Maktum Al-Qaisi, demikian juga Wa Abu Bakar bin Al-Mundir Al-Maqdisi wa Isa bin Abdul Rahman ibn Ma'ali As-Salihi, demikian juga wa Abdullah bin Abdul Halim ibn Taymiyah akhu Syekh Al-Islam ibn Taymiyah. Abdullah bin Abdul Halim ibn Taymiyah saudaranya ibn Taymiyah. ومن كبار شيوخه الذين أخذ عنهم الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن termasuk الإمام المزي معروف dengan ini termasuk gurunya ابن القيم. Demikian juga بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الحموي الشافعي. طيب أما شيخه الذي نهل من معينه ولازم حتى صار يعرف به فهو شيخ الإسلام تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. Yang tadi saudaranya Abdullah bin Abdul Halim. Sekarang kalau dikatakan Ibnu Taimiyah yang ini Ahmad bin Abdul Halim bukan Abdullah bin Abdul Halim. Barakallahu fikum. Wa ma syekhu alladhi nahala min ma'inihi, adapun syekhnya yang betul-betul dia mulazama dengannya, sangat mengerti dan paham tentang gurunya. Walazamahu hatta sara ya'rifu bihi fa huwa syekhul Islam yu'rafu bihi, afwan. Mulazamah dengan gurunya ini sampai dia diketahui dengan sang guru. Gurunya ini adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim Taqiyuddin. فقرأ عليه ولازمه أكثر من 15 سنة. قرأ عليه, dia membaca kitab di hadapannya dan mulazamah senantiasa menyertainya lebih dari 15 tahun. wa akhadha anhu wastafada minhu katsiran, mengambil ilmu dari sang guru dan banyak sekali mengambil faedah, menimba ilmu dan mengambil faedah yang banyak. Wa urifa bihi, dan dia dikenali dengan gurunya, hatta innahu la yudkaru ahaduhuma illa dzikral akhar. Urifa bihi artinya tidak disebutkan satu kecuali yang lainnya disebutkan juga. Kalau disebutkan Dukhain, akan disebutkan juga sang guru. Kalau disebutkan sang guru, juga akan disebutkan sang murid. Hanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Sang gurunya Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Hatta innahu la yudhkaru ahduhuma illa dhukiral akhar. Wamtuhina ma'ahu wa udhiya wa hubisa ma'a syekh rahimahumallah. Dan beliau diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang tidak senang dengan sunnah dan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Sampai beliau dipenjara dua-duanya, sang guru dengan sang murid. Talamiduhu, murid-muridnya Ibnu Qayyim adalah laqad istafada minhu khalqun katsir. Sungguh telah banyak sekali orang-orang yang mengambil ilmu dari Ibnu Qayyim ini. Walahu nukhbatun minan naba minan nabihina atharud dunya biulumiha biulumihim minhum haula'il ulama al-ajilla. Laqad istafada minhu khalqun katsir wa innahu walahu nukhbatun minan nabihina atharud dunya biulumihim. Walahu nukhbah, ada sejumlah dari murid-muridnya yang nabihin, yang unggul, yang bisa mempengaruhi dunia dengan ilmunya, mempengaruhi dunia ini dengan ilmu mereka. Sang murid-murid ini, di antara murid-muridnya haulail al-jillah, orang-orang mulia, Ibnu Abdul Hadi Muhammad bin Ahmad al-Maqdisi al-Hambali. Demikian juga Al-Imam Adz-Dzahabi Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Ma'ruf dengan Al-Imam Adz-Dzahabi. Wal-Imam As-Subki juga demikian, Ali bin Abdul Kafi. Was-Sadafi Khalil ibn ibn Abi Salahuddin wa ibn Katsir Ismail ibn Umar Al-Qurashi Asy-Syafi'i Abu Al-Fida. Penulis tafsir Ibnu Katsir, termasuk muridnya Ibnu Qayyim. Wa Ibnu Rajab, termasuk muridnya juga Ibnu Rajab Abdurrahman bin Ahmad Zainuddin Al-Hambali, ma'ruf dengan Ibnu Rajab. Wal Fairuz Abadi Muhammad bin Yaqub Abu Tahir wa ghairuhum katsir, dan sangat banyak lagi dari murid-murid beliau. Wa minhum aydan waladahu Abdullah wa Ibrahim, termasuk kedua putranya Abdullah dan Abdurrahim. Musannafatuhu, tulisan-tulisannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kata sannafa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala al-kathir minal kutub. Ibnu Qayyim telah menulis kitab yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Wa dhalika min khilali ma tajma'u ladayhi min kutubin kathirah kama qaddamna min kalimatil hadith Ibnu Kathir. Banyak sekali kitabnya, karena juga banyak kitab-kitab yang dikumpulkan oleh beliau dari tulisan-tulisan ulama-ulama sebelumnya. Karena ini adalah perbendaharaan ilmu yang luar biasa. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari ungkapan sang murid Ibnu Katsir. Wa qatubiya minha, dan diantaranya ada yang sudah dicetak seperti Ilamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin. Baik. Ini kitab-kitab tebal, barakallahu fikum. Miftahu Daris Sa'adah juga demikian, Syifaul Alil, Hadil Arwah. Hadil Arwah yang sudah kita bacakan di tempat ini tentang masalah sorga dan kenikmatannya. Hidayatul Hayara juga demikian, Al-Kafiyah Syafiyah yang ma'ruf dengan Nuniyah. Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, Jalaul Afham, Tahdhibu Sunan Abi Dawud, Al-Manarul Munif, As-Sawa'iqul Mursala, Al-Wabil As-Sayyib dalam masalah dikatakan, Tariqul Hijrataini, Ar-Ruh, Al-Fawaid, Tuhfatul Mawdud, Atruqul Hukmiyah, Ahkamu Ahli Dhimmah, Zadul Ma'ad, yang kita akan baca sekarang ini. Yang terdiri dari 4 jilid. Wahwa kitabuna hadha, yang kita sekarang ini pegang. Wagairuha, dan yang lainnya dari kitab-kitab beliau sangat banyak. Wafatuhu Tufiya Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi laylatil khamis al-thalith asyara min Rajab. Beliau meninggal dunia di malam Kamis tanggal 13 di bulan Rajab, waktu adzanil isya, di waktu dikumandangkannya salat isya. Sanata sabimiyah wahidu khamsin, ini tahun 751 Hijriah. Wa kanat janazatuhu haflatun syahidaha al-qudah wal-a'yan was-salihuna min al-khassati wal-amma. Dan jenazahnya disaksikan, disolati, tabarakallahu fikum, oleh para qadi, para petinggi, orang-orang saleh, orang-orang khusus dan orang-orang umum, banyak sekali yang menyolatinya. Walhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Secara ringkas selesai sudah, barakallahu fikum. Biografi ringkas Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan kitab secara langsung. Barakallahu fikum. Atau mukaddimahnya muallif. Mukaddimahnya mengantarkan kita untuk mengenali Rasul kita alaihi salatu wasalam dengan ajarannya sekaligus. Ini yang kita katakan. Apa yang Anda inginkan dari perjalanan hidup Anda, tuntunannya ada di dalam kitab ini. Anda sakit, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit? Barakallahu fikum. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit? Anda bisa mengetahui bagaimana Anda harus berbuat ketika sakit. Ketika Anda mencari rezeki, bagaimana Anda harus mengikuti dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari rezeki. Demikian juga ketika Anda menikah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pernikahan juga ada. Masalah jual beli juga ada dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita bisa menengok dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi, meneladani beliau alaihi salatu wasallam. Kita masuk ke mukadimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Mukadimatul mu'alif. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Insyaallah akan dibahas nanti kata-kata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Muqaddimatul mu'allif. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemelihara semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kemenangan dan keberuntungan terakhir dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada musuh kecuali atas orang-orang yang zalim. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sembahan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang akan datang. Wa qayyumus samawati wal aradin, wal aradin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menegakkan langit dan bumi. Wa maliki yaumiddin, dan yang memiliki hari kiamat. Alladzi la fawza illa fi ta'atihi, yang tidak ada keselamatan, keberhasilan kecuali dengan ketaatan terhadapnya. Wala izza illa fi tadalluli li 'azamatihi, dan tidak ada kemuliaan kecuali merendahkan diri di bawah keagungannya. Wala ghina illa fil iftikari ila rahmatihi, dan tidak ada kekayaan kecuali kalau kita beriftikar, merasa butuh dengan rahmatnya. Wala hudan illa fil istihda'i binurhi, dan tidak ada petunjuk kecuali mencari petunjuk dengan cahayanya. Wala hayata illa fi ridah, dan tidak ada kehidupan kecuali di bawah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wala na'ima illa fi qurbihi, dan tidak ada kenikmatan kecuali dengan mendekatkan diri kepadanya. Wala salaha lil qalbi wala falaha illa fil ikhlasi lahu wa tauhidihi wa tauhidi hubbihi. Dan tidak ada kebaikan hati dan tidak ada keberuntungan illa bil ikhlas, kecuali dengan mengikhlaskan agama, mentauhidkan Allah semata. Alladzi idza utiya syakar, yang Allah kalau kita mentaatinya Allah mensyukurinya. Wa idza usiya taba wa ghafar, dan kalau Allah kita maksiat, ya Allah memberikan ampun dan menerima tobat kita. Wa idza du'iya ajabah, dan Allah kalau kita panggil, kita meminta padanya, Allah akan menjawabnya dan memberikannya. Wa idza umila asaba, kalau kita beramal saleh untuknya maka Allah akan mempahalainya. Walhamdulillahilladzi syahidat lahu birrububiyyati jami'u makhluqatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah dipersaksikan dengan rububiyahnya oleh semua makhluk-makhluknya. Wa aqarrat lahu bil ilahiyyati jami'u sunu'atihi masnu'atihi, dan telah diakui untuk Allah Subhanahu wa taala bil uluhiyah, untuk dijadikan sembahan, jami'u masnu'ati, semua ciptaannya. Wa syahidat bi annahu Allahu alladzi la ilaha illa huwa bima awda'aha min ajabi sun'atihi, dan dipersaksikan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah kecuali dia oleh apa-apa yang diletakkan padanya, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa bada'i ayatihi, dan keluar biasaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi wa bihamdihi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan maha suci adada khalqihi, sesuai dengan jumlah makhluknya. Kita tidak tahu, barakallahu fikum, cuma Allah yang mengetahuinya. Baik, kita memujinya, mensucikannya dengan model yang seperti ini. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi. Baik, sesuai dengan keridhaan untuk dirinya. Wa zinata arsyi, dan sesuai dengan perhiasan arsynya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimatnya. Wa la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia semata. La syarika lahu fi ilahiyatihi, tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan. Kama la syarika lahu fi rububiyyati, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyahnya. Baik, sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah tidak ada, hanya Allah semata yang mengurus, yang menghidupkan, yang menciptakan, yang mengatur, yang menentukan dan yang memilih, dialah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka hanya dia pula yang kita sembah. Wala syabih lahu fi dhatihi wala fi af'alihi wala fi sifatihi, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada perbuatannya, dan pada sifat-sifatnya. Wallahu akbar kabira, dan Allah Subhanahu wa taala maha besar. Walhamdulillahi katsira, dan pujian yang sangat banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala di pagi sore hari. Wa subhana man sabbahat lahu samawati wa amlakuha, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih untuknya semua langit dan apa yang ada di atasnya. Wan nujum, demikian juga bintang-bintang. Wa aflakuha, dan falaknya. Wal ardu wa sukanuha, dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini dan semua penduduknya. Wal bihar wa hitanuha, dan lautan serta yang menghuninya dari ikan-ikan. Wan nujum wal jibal, demikian juga bintang-bintang yang ada di langit dan gunung-gunung. Wa syajar wa dawab, dan pepohonan serta binatang-binatang. Wal akam taib, wal akam ni bukit-bukit. Wa rimal, demikian juga pasir. Wa kullu ratbin wa yabisin, dan semua yang kering dan semua yang basah. Wa kullu hayyin wa mayyit, dan semua yang hidup dan semua yang mati. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahu samawati sab' wal ardu wa man fihinna. Bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala langit yang tujuh, demikian juga bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu pun kecuali semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha lembut lagi maha pengampun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalimatun qamat bihal ardu was samawat. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kata-kata la ilaha illallah ini kalimatun qamat bihal ardu was samawat. Kalimat yang dengannya ditegakkan langit dan bumi. Wa khuliqatil ajil wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat. Dan diciptakan semua makhluk untuk la ilaha illallah. Wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu. Dan dengan la ilaha illallah ini Allah mengutus para rasulnya. Wa anzala kutubahu, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa syara'a syara'iyahu, dan Allah mensyariatkan syaratnya. Wa li ajliha nusibat lil mawazin, dan dengan la ilaha illallah, dan untuk la ilaha illallah ditegakkanlah mizan. Wa wudi'atid dawawin, dan diletakkanlah diwan catatan-catatan amalan. Waqama suqul jannati wan nar, dan ditegakkanlah pasar sorga dan pasar neraka untuk la ilaha illallah. Wa bihadza inqasamatil khaliqatu ilal mu'minina wal kuffar. Dari sinilah terpisah makhluk ini, ada yang menjadi mukmin, ada yang menjadi kafir. Wal abrar wal fujjar, ada yang berbakti ya, dan ada yang membangkang. Bahwa mansyaul khalqi wal amr, dari la ilaha illallah mansya tempat, mansya sumber munculnya apa? Khalq, penciptaan dan perintah. Wa thawab wal iqab, pahala dan hukuman. Wahiyal haqqul ladhi khuliqat lahul khaliqah. Wahiyal haqq, dan ila al haqq alladhi khuliqatil khaliqah. Khuliqat lahul khaliqah, yang dengannya diciptakan semua ciptaan. Untuk la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anha wa an huquqiha su'al wal hisab, dan untuk la ilaha illallah ditanyalah hukuk, wa an huquqiha su'al wal hisab, hakak la ilaha illallah su'al, pertanyaan-pertanyaan, mar rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, alih wal hisab dan perhitungan. Wa alaiha yaqau thawab wal iqab, dan di atas ini pula diletakkan ditetapkan pahala dan hukuman. Wa alaiha nusibal qiblah, dan untuk la ilaha illallah ditetapkanlah kiblat. Wa ilaha usisatil millah, dan di atasnya dibangun agama ini. Wali ajilaha juridatis suyuful jihad, dan untuk la ilaha illallah dihunus pedang jihad. Wahihakullahi ala jami'il ibad, dan ini hak Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh hamba-hambanya, yakni mengesakannya dan tidak mempersekutukannya. Fahiyya kalimatul Islam, la ilaha illallah itu adalah kalimatul Islam. Wa miftahu daris salam, dan miftah kunci pintu surga. Wa anha yus'al awwalun wal akhirun, dan atas inilah ditanya orang-orang yang dulu dan yang akan datang. Fala tazulu qadama al-'abdi baina yadayhi hatta yus'ala an mas'alataini, maka tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya tentang dua masalah. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin, apa siapa dulunya yang kalian sembah di dunia, dan apa sikap kalian ketika kalian diajak oleh para rasul, bagaimana sikap kalian? Mada ajab tu, bagaimana kalian menyikapi Rasul ketika diutus kepada kalian? Fajawabul awal, mada kuntum ta'budun, pertanyaannya, apa yang kalian sembah? Dan apa sikap kalian ketika kalian didatangi oleh para Rasul, diajak? Maka jawaban untuk yang pertama, mada kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Jawabannya, tahqiqu la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa amala. Penerapan la ilaha illallah secara pengetahuan, pengakuan dan pengamalan. Pengetahuan dalam masalah ilmu, pengakuan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. La ilaha illallah. Wa jawabu tsani, jawaban itu yang kedua, pertanyaan yang kedua, madza ajabtumul mursali bitahqiqi anna Muhammadar Rasulullah. Untuk menjawab ini dengan cara apa? Mempraktekkan, mengamalkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ma'rifatan wa iqraran wa qiyadan wa ta'atan. Pengetahuan kita, pengenalan kita, pengakuan kita tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qiyadan, keikutan kita dan ketaatan kita. Inqada itu mengikut, tunduk. Barakallahu fikum. Wa ta'atan, dan taat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi wa safiruhu bainahu wa baina 'ibadihi al-mab'uuthu bid-dinil qawim wal manhajil mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya. Wa aminuhu ala wahyihi, dan orang yang menjadi amin, orang yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyunya. Wa khiratuhu min khalqi, dan pilihannya dari seluruh makhluknya, yani Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa safiruhu bainahu wa baina ibadihi, dan sebagai safir, safir itu artinya duta. Baik, duta perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara hamba-hamba dengan Allah SWT, Nabi kita Muhammad SAW dalam penyampaian risalah. Al-mabuuts bid-din al-qayyim al-qawim, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus. Wal manhajil mustaqim, dan manhaj dan jalan yang lurus. Arsalahullahu rahmatan lil alamin, Allah mengutusnya untuk rahmat bagi semesta alam ini. Wa imaman lil muttaqin, dan menjadi imam, contoh teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Imam itu artinya contoh, diikuti. Imam wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in, dan sebagai hujjah atas seluruh makhluk. Arsalahu 'ala hini fatratin min ar-rusul, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam fatrah min ar-rusul, kesenggangan, barakallahu bikum. Tidak diutus Rasul setelah Isa alaihi salatu wasallam, rentang waktu yang lama. Padahal sebelumnya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel tasusumul anbiya kulama halaka nabiyun khalapahu nabiyun. Sebenarnya bani Israel adalah kabilah atau umat yang senantiasa dibina, dibimbing oleh para nabi dan rasul. Kulama halaka nabiyun khalapahu nabiyun. Setiap ada nabi, muncul lagi nabi baru. Setiap meninggal, ada lagi nabi baru. Terus begitu, barakallahu fikum. Kecuali setelah meninggalnya Isa alaihissalatu wassalam, rentang waktu yang sangat panjang sampai diutusnya Muhammad alaihissalatu wassalam. Baik. Fahada bihi ila aqwamit turuqi wa awdahis subul. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk melalui nabinya ini, ila aqwamit turuq, ke jalan yang lurus, wa awdahis subul, dan jalan yang sangat terang jelas. Waftarada 'alal 'ibadi ta'atahu wa ta'zirahu wa tawqirahu wa mahabbatahu, dan Allah mewajibkan atas seluruh hamba-hambanya untuk mentaati rasulnya ini, wa ta'zirahu, dan membelanya, membela menyokongnya, wa tawqirahu, memuliakannya dan mencintainya, wal qiyama bi huquqihi, dan menegakkan hak-hak rasul, wa saddaduna jannatihi at-turuqa, dan taib Allah SWT menutup jalan menuju surga kecuali jalannya rasul ini. Paham barakallahu fikum? Tidak ada jalan bisa ditempuh menuju surga kecuali jalannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falantub tahli ahadin illa min tariqihi. Tidak akan dibukakan pintu surga ini untuk siapapun kecuali melewati jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyarahalahu sadrahu wa rafa'alahu dzikrahu. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya, taib, wa rafa'alahu dzikrahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat untuknya pujian-pujiannya, yakni tidak akan disebutkan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Yakni banyak tempat dan keadaan ketika disebut nama Allah disebut juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa wudi'anhu wizruhu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau. Wa ja'ala dhillata was-saghara 'ala man khalafa amrahu, dan Allah menjadikan kerendahan, kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi urusan Muhammad alaihi salatu wasalam. Fa bil musnad min hadits Abi Munib Al-Jurashi, dan dalam sunnah adalah musnad Imam Ahmad barakallahu bikum. Min hadits Abi Munib Al-Jurashi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah SAW, buithu bisayfi baina yaday sa'ati hatta yu'bada Allah wahdahu la syarikalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang sebelum ditegakkannya hari kiamat, sampai disembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipersekutukannya dengan satu apapun. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan Allah menjadikan rezekiku di bawah naungan tombak. Wajuila dillat wasagaru ala man khalaf amri, dan Allah menjadikan kerendahan dan kehinaan bagi siapa saja menyelisih urusanku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Ini lengkapnya hadis ini. Cuma yang paling banyak kita dengar ini, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, wa illa hadis ini ya lengkapnya demikian. Wa kama anna dillata adillata wa madrubatan ala man khalaf amrahu, sebagaimana juga kerendahan ditetapkan atas setiap siapa saja yang menyelisih urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal izzatu li ahli taatihi wal mutab wa mutaba'ati, maka kemuliaan bagi orang-orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau. Qala Allah subhanahu Allah SWT berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian hina, merasa hina. Jangan kalian merasa bersih. Wa antumul a'launa, dan kalian adalah orang-orang yang paling tinggi, paling mulia jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala walillahil izzatu wali rasulihi wal mu'minin, dan milik Allah SWT kemuliaan itu milik rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Wala tahinu wa tad'u ila salm, dan jangan kalian merasa hina, merasa rendah, dan kalian mengajak kepada apa? ila salm, gencatan senjata. Wa antumul a'launa, padahal kalian adalah orang-orang yang menang, yang tinggi. Wallahu ma'akum, dan Allah beserta kalian. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nabiy hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, hasbukallah. Taib. Hasbuka, yang mencukupi engkau Allah Subhanahu wa taala, dan mencukupi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Ai Allahu wahdahu kafika. Allah sendirinya yang mencukupi engkau. Wa kafi atba'ika, dan mencukupi orang-orang yang mengikuti engkau. Fala tahtajuna ma'ahu ila ahad. Engkau tidak lagi pernah butuh kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huna takdirani. Huna takdirani, untuk membahas kata-kata taib. Ya ayuhan nabiy hasbukallahu wa man ittaba'aka. Wa man di sini. Di sini titik fokus kita. Wa man ittaba'aka minal mu'min. Wa man. Ini akan dikupas oleh Syekh Al-Imam rahimahullah ta'ala. Takdirani. Ahaduma an takunal waw atifah liman alal kafil majrurah. Taib, misalnya ada apa namanya. Taib. Coba perhatikan bebek. Hasbuka. Ka di sini. Hasbuka. Taib. Hasbukallahu. Ka di sini, Allah yang mencukupi engkau. Jadi waw dan man yang setelahnya mengikut kepada ka di sini. Barakallahu alaikum. Hasbuka. Al-majrurah. Wa yajuzu al-athfu 'ala ad-dhamir al-majrur biduni i'adati al-jar. Boleh juga ataf ke ad-dhamir al-majrur biduni i'adati al-jar, tanpa harus mengulangi huruf jar. Baik. Seperti di sini catatan kaki nomor 3. Mithlu qira'ati man qara'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Baik. Tasa'aluna bihi taib wal arhami bi khabdil arhami barakallahu bikum biduni i'adatil jar alal madhhabil mukhtar taib zurin madhab yang terpilih wa syawahiduhu kathiratun wa syubahul man'i minhu wahiyah. Adapun orang-orang yang melarang dengan yang seperti ini hujjahnya lemah. Wa tsani, yang kedua, antakunal waw waw ma'a wa takunu man fi mahalli nasbin athfan alal mawdi'. Yang kedua, antakunal waw waw ma'a wa takunu man fi mahalli nasbin athfan alal mawdi'. Fa inna hasbaka fi ma'na kafika, ay Allahu yakfika wa yakfi man ittaba'aka. Mawdi' nasb. Tayyib. Barakallahu fikum. Mawdi'nya, kedudukannya sebagai nasab. Baik. Barakallahu fikum. Ma'al nasbin athfan 'alal mawdi'. Fa inna hasbaka fi ma'na kafika, ay Allahu yakfika wa yakfi man ittaba'aka. Allah mencukupi engkau dan mencukupi orang yang mengikuti engkau. Kama taqulul arabu hasbuka wa zaidan dirhamun. Hasbuka wa zaidan. Hasbuka wa hasbu zaidan dirhamun. Qala syair, idza kanat al-hayja'u wa inshaqqat al-'asa fahasbuka wadhahaka sayfun muhannadu. Sayfun muhannadu. Idza kanat al-hayja'u, hayja itu hiruk pikuk peperangan. Wa inshaqqat al-'asa, dan ketika inshaqqat al-'asa, sudah terbelah tongkat, yakni biasanya ini kekuatan sudah terpecah. Fahasbuka wadhahaka sayfun muhannadu, dan cukup untuk engkau dan ad-dhahak Taib sayfu muhannadu pedang yang muhannad, pedang yang terhunus, pedang yang ma'ruf dengan ketajamannya. Muhannad sayfu muhannad. Wa hadha asahu takdirain. Ini kalau kita membahas secara taib kaidah nahwiyah, dua takdir ini barakallahu fikum, atau al-jar al-majrur barakallahu fikum, atau atf ala maudhi'in nasb. Wa fiha takdirun tsalits. Di sana ada takdir yang ketiga, antakuna man fi maudhi'ir raf'il raf'in bil ibtida. Man di sini tetap dia marfu sebagai mubtada. Ai ittaba'aka minal mu'minin fahasbuhumullah. Taib. Ai ittaba'aka minal mu'minin fahasbuhumullah. Taib. Ittaba'aka minal mu'minin fahasbuhumullah. Yani apa namanya takdirnya, yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang mukmin, maka cukup bagi mereka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu takdir yang ketiga. Wa fiha takdirun rabi'. Dan di sana takdir yang keempat. Ini pembahasan nahwu sesungguhnya, tapi ada makna yang ada di baliknya. Kita lihat kenapa tidak boleh di yang takdir yang keempat ini. Wa huwa khata' min jihatil ma'na. Salah dari sisi makna. Wa huwa an takuna man fi mawdi'i rafin 'athfan 'ala ismillah. Taib. Man yang ada di sini hasbukallah wa man. Man di sini jadi pembahasan dari tadi. Man fi maudhi'i rafin athfan ala ismillah. Taib. Wa yakunul makna, dan maknanya ini ataf atas ismullah. Taib. Hasbukallahu. Taib. Wa man. Taib. Hasbuka yani al makna hasbukallahu wa atba'uka. Hasbukallahu wa atba'uka. Baik. Artinya, yang mencukupi engkau adalah Allah dan yang mengikuti engkau. Baik, ini salah dalam makna. Karena al-hasb itu tidak akan bisa kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh nantinya. Wa hadha in qalahu ba'dun nas, ini walaupun dikatakan oleh sebagian manusia bahwa khata'un mahdh. Baik, kalau ini yang takdir ini yang tidak diperbolehkan. Ini hasbukallahu wa atba'uka. Yang mencukupi engkau adalah Allah dan rasul dan pengikutmu. Yang menolong engkau adalah Allah dan rasulnya, Allah dan umatmu. Barakallahu fikum. Ini sahabatmu. Orang-orang yang beriman. Tapi ini salah. Fa khata ummahat. La yajuzu hamlul ayati alaihi. Tidak diperbolehkan kita membawa ayat ke makna yang seperti ini. Kenapa? Fa innal hasba wal kifaya lillahi wahdahu. Karena al-hasb pencukupan, wal kifaya, al-hasb dengan kifaya artinya sama, yang mencukupi. Ini hanya Allah yang bisa mencukupi. Wahdahu. Sama seperti tawakal. Baik. Wa taqwa wal ibadah milik Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Coba perhatikan ayat ini. Wa yuridu an yakhda'uka, dan kalau orang-orang kafir itu pengen untuk menipu engkau, menjebak engkau, khida', fa inna hasbakallah. Perhatikan, inna hasbakallah, sesungguhnya hanya Allah yang mencukupi engkau. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membantu engkau dan orang-orang mukmin membantu engkau. Maka al-hasb milik Allah Subhanahu wa taala, dan ada an-nasr bisa dari Allah dan juga bisa dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tafarraqa bainal hasbi wat ta'yid. Baik. Maka di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara al-hasb wa ta'yid, pencukupan dan bantuan. Paham? Faj'al al-hasba lahu wahdahu. Pencukupan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencukupi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'al at-ta'yid lahu binasri wa bi'ibadihi. Adapun bantuan dari Allah dan kaum mukminin yang membantu rasulnya. Baik. Wa athnallahu subhanahu ala ahli tauhid wa tawakkuli min ibadi haitu afradu bil hasb. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain, baik, memuji baik, ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid dan bertawakal dari kalangan hamba-hambanya, haitu afraduhu bil hasb, di mana hamba-hamba ini menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pencukupan. Faqala ta'ala alladzina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaruhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang-orang mengatakan kepada kaum muslimin pada saat itu, innan nasa qad jama'u lakum, orang-orang sudah berkumpul menjadi pasukan besar, tentara pilihan yang hebat, tangguh. Kali jemaahulaku, mereka telah berkumpul semuanya untuk menyerbu kalian, menyerang kalian, menghabisi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian dengan keberadaan mereka dan kedatangan mereka. Fazadahumullah, fazadahum imana. Justru kabar ini menambah mereka iman. Wa qalu hasbunallah. Dan mereka orang-orang beriman mengatakan hasbunallah, cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong. Wa lam yakulu hasbunallah wa rasuluhu. Baik. Orang-orang beriman pada saat itu tidak mengatakan hasbunallah wa rasuluhu, cukup kami Allah dan Rasulnya. La. Fa idza kana hadha qawluhum wa madaha ar-rabb ta'ala lahum bidzalika, fa kayfa yaqulu lirrasulihi ala lirrasuli Allahu atba'uka hasbuka. Baik. Fa idza kana hadha, kalau ini yang muncul dari ucapan orang-orang beriman pada saat itu dan Allah memuji mereka dengan kata-kata itu, hasbunallah, cukup yang mencukupi kami Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lainnya. Allah memuji mereka dengan kata-kata ini. Fakayfa yuqal yaqulu li rasulihi Allahu atba'uka hasbuka. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Allah yang mencukupi engkau dan pengikutmu, Allah dan pengikutmu yang mencukupi engkau? Tidak mungkin, barakallahu fikum. Yang mencukupi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadahu qad afradu ar-rabb ta'ala bil hasbi wa lam yushriku bihi wa lam yushriku bainahu wa baina rasulihi fihi fa kayfa yushrak bainahum wa bainahu fi hasbi rasulihi. Bagaimana bisa atba'uhu qad afradu ar-rabb ta'ala bil hasbi walam yushriku bainahu wa baina rasulihi fihi. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kaum mukminin para sahabat pada saat itu, menyendirikan Allah SWT dalam pencukupan, tidak menggandengkannya dengan Rasul. Paham insyaAllah? Mereka tidak mengatakan hasbunallahu wa rasuluhu, bukan. Paham? Para sahabat langsung mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hal hasb hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Bagaimana yusyrak bainahum wa bainahu fi hasbi rasulih? Bagaimana bisa digabungkan pencukupan Allah dan pencukupan pengikutnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami ini, barakallahu fikum. Hadza min amhalil muhal, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, suatu yang paling tidak mungkin, barakallahu fikum. Jadi penafsiran tadi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin, dengan tafsir yang kedua, dan yang ketiga dan yang keempatnya tidak diperbolehkan, karena hasb pencukupan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan dalil-dalil tadi. Baik. Wa nadiru hadza qaulu ta'ala, dan semisal dengan ini firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutinallahu min fadli wa rasul inna ilallahi ragibun. Walau annahum qalu, seandainya mereka mengatakan seandainya mereka ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan Rasulnya berikan kepada mereka, wa qalu hasbunallah, dan mereka mengatakan hasbunallah. Coba lihat, ketika yang memberi itu Allah dan ketika yang memberi itu Allah dan yang memberi itu Rasul, masih boleh, barakallahu fikum. Tapi ketika pencukupan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut. Coba lihat ayat ini. Walau annahum radu ma'atahumullahu wa rasuluhu. Seandainya mereka ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang Rasul berikan kepada mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala. Sayu'tinallahu min fadlih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kami dari keutamannya. Wa rasuluhu, dan juga Rasul akan berikan kepada kita. Inna ilallahi ragibun. Sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami berharap. Fatamal kebajal ita'a lillahi wa rasulih. Coba perhatikan ayat ini. Bagaimana Allah menjadikan pemberian itu datang dari Allah dan datang dari Rasulnya. Paham? Pemberian datang dari Allah dan Rasulnya. Kama qala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian ambil. Wajal hasbalahu wahdahu, dan pencukupan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa mencukupi hamba-hambanya. Falam yakul wa qala hasbunallahu wa rasuluhu. Tidak dikatakan hasbunallahu wa rasuluhu, bal ja'alahu khalisan haqqahu. Akan tetapi dalam ayat ini dikatakan hasbunallahu. Taib. Jalul khalisan haqqahu. Kama qala ta'ala inna ilallahi ragibun. Sebagaimana Allah SWT mengatakan inna ilallahi ragibun. Sesungguhnya kami hanya kepada Allah SWT kami berharap. Walam yakul wa ila rasulihi. Taib. Sama seperti menyembah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berdoa, meminta. Taib. Pencukupan juga hanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa mencukupi. Walam yakul wa ila rasulih. Bal ja'al ar-raghbata lahu wahdahu kama qala ta'ala fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Berharap juga demikian. Taib. Berharap tidak boleh berharap kepada yang lain, hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Farghab. Farghabatu wa tawakkul wal inabatu wal hasbulillahi wahdahu. Maka ar-raghbah, taib, harapan, tawakal, kembali tobat, wal hasb, pencukupan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kama anna al-ibadata, sebagaimana juga ibadah, wa taqwa wa sujudu lillahi wahdahu, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu takwa, sujud. Wa nadhr wal halif, nadhr juga demikian, sumpah juga demikian, la yakunu illa lillahi Subhanahu wa taala. Tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiru hadza qawlu taala, dan yang serupa dengan ini firman Allah Subhanahu wa taala, alaysa Allahu bikafin 'abdah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hamba-hambanya? Ini hanya Allah yang bisa mencukupinya. Fal hasbu huwal kafi. Has, pencukupannya al-kafi, artinya sama. Al-kafi. Fa akhbara Subhanahu wa taala annahu wahdahu kafin 'abdah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah satu-satunya yang bisa mencukupi hamba-hambanya. Fakaifa yuj'alu atba'ahu ma'allahi fi hadhil kifayah. Bagaimana bisa Allah digandengkan dengan hamba-hambanya untuk menjadikan pencukupan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Satu yang tidak mungkin. Paham barakallahu fikum. Wal adillatu dalla ala butlani hadha at-ta'wil al-fasid aktsaru min an tudzkar hahuna. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang batilnya tafsiran ini, takwilan ini, bahwa yang mencukupi rasulnya adalah Allah dan apa, orang-orang yang beriman. Ini penafsiran dan takwil yang salah. Terlalu banyak dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang batilnya penafsiran ini atau takwil yang seperti ini. Terlalu banyak untuk disebutkan. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, barakallahu fikum. Taib. Ini menunjukkan tentang apa? Gazarah. Taib. Luasnya ilmu dan dalamnya ilmu beliau. Taib. Rahimahullah ta'ala. Taib. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.